meski setidaknya tak secepat ini kau bersama dengan dirinya. Kasih, dengarkanlah lagu ini, ku mohon sebentar saja untuk mengingat kenangan kita. Bersama berbagi rasa, ciptakan satu bahagia. Maafkan ku cinta lagu ini untukmu. Bila tutur kata ini membuatmu benci dan tak ingin kembali lagi, setidaknya tak secepat ini kau bersama dengan dirinya. Kasih, dengarkanlah lagu ini, ku mohon sebentar saja untuk mengingat kenangan kita. Oh, yang penuh mimpi untuk bahagia, jangan lupakan kisah kita. 2 tahun kita pernah bersama berbagi rasa, ciptakan satu bahagia. Maafkan ku cinta lagu ini untukmu.